Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah. Pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah, yang mana malam ini insyaallah kita akan masuki permasalahan ya ke-38. Dari masalah ke-38, masalah ke-39 sampai dengan masalah beberapa masalah yang berikutnya ya, adalah hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tindakan ahlul jahiliyah melakukan kesalahan, melakukan berbagai kesalahan dalam hal tindakan mereka terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Oleh karena itu, hal-hal yang terjadi di umat ini dari misalnya seperti penafian sifat atau hal-hal semisalnya, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada umat ini terkait masalah asma wa sifat, tidaklah semuanya hal yang baru. Beberapa darinya telah dilakukan juga oleh ahlul jahiliyah dahulu, dan Allah Subhanahu wa taala telah membantah mereka tentang hal tersebut ya. Oleh karena itu, sangat tidak pantas kita kembali terjatuh kepada suatu hal yang mana ahlul jahiliyah dahulu melakukannya ya. Oleh karena itu, sebagaimana kita telah menjelaskan di awal pembahasan terhadap kitab ini, kita mempelajari hal-hal tersebut, mempelajari hal-hal yang terjatuh padanya ahlul jahiliyah, tentunya bukan untuk mengikutinya, akan tetapi untuk ya berhati-hati darinya. Sebagaimana diceritakan dalam hadis ya, Hudzaifah dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedangkan aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada beliau tentang keburukan. Makhafah ayyudrikani, karena khawatir keburukan tersebut terjadi padaku, karena khawatir keburukan tersebut aku lakukan. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui kebaikan, kita ketahui untuk kita amalkan, sedangkan keburukan kita ketahui agar kita berhati-hati darinya. Araftu syarr la al-syarr walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif al-syarr min al-khair yaqa fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan itu sendiri, akan tapi untuk menghindarinya. Dan siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, ia akan terjatuh padanya ya. Karena kebaikan tidak terlihat dengan jelas kecuali jikalau kita mengetahui keburukan lawannya ya. Sebagaimana cahaya matahari tidak akan diketahui oleh orang yang tidak pernah melihat malam ya, demikian pula ya segala hal terlihat ketika seorang memahami lawannya. Maka ketika kita mempelajari keburukan dalam rangka kita menjauhinya dan melakukan kebaikan lawannya. Kemudian bahasan hal ini diberi judul ilhaduhum fi asma'illahi wa sifatih. Tindakan mereka melakukan ilhad, melakukan penyimpangan dalam asma'ullah dan sifatnya ya, secara umum ya. Secara umum, ilhad adalah ungkapan secara umum ya, berbagai kesalahan yang terjadi pada asma'ullah dan sifatnya disebut dengan ilhad. Al-mas'alah tsaminah wa tsalatsun, masalah ke-38, al-ilhad fi sifat. Tindakan mereka melakukan penyelewengan dan juga kesesatan dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Kaqawlihi Ta'ala, sebagaimana yang telah Allah sebutkan. Walakin zonantum annallaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian mengira bahwasanya Allah tidaklah mengetahui banyak dari apa-apa yang kalian lakukan. Banyak dari apa-apa yang kalian lakukan. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala dalam syarahnya, "As-sifat ay sifatillah azza wa jalla allati asbathaha li nafsihi." Sifat yang dimaksud dalam pembahasan di atas Ya, sifat dari maksud dalam nafs yang disebutkan naskah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Wahab adalah sifatullah azza wa jalla. Sifat-sifat dari Allah azza wa jalla allati asbataha li nafsi, yang Allah taala telah tetapkan untuk dirinya, baik secara langsung melalui kitabnya ataupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, ya, bukan yang dibuat-buat oleh makhluk, ya, bukan yang dibuat-buat oleh makhluk. Wal ilhad fil lughah, dan ilhad secara bahasa maknahu al-mailu anil istiqamah. Ilhad secara bahasa artinya adalah al-mail, ya, menyimpang, condong, ya, menyimpang serta condong dari berbelok dari al-istiqamah, dari jalan yang lurus. Ya, seharusnya lurus dia mengambil jalan yang berbelok. Seharusnya memahami dengan benar, ia mengambil cara pemahaman yang salah. Ini disebut dengan ilhad. Ya. Wal murad bihi huna, sedangkan yang dimaksud ilhad dalam nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, yang dimaksud dalam pembahasan di sini adalah al-mailu fi sifatillah Ta'ala. Penyimpangan seorang dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Dalam tindakannya terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala. Dalam kepercayaannya terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini disebut dengan ilhad. Wa min zalika, di antara bentuk penyimpangannya, ya, di antara bentuk penyimpangan dalam sifat-sifat Allah Ta'ala, nama-namanya adalah nafyuha anhu subhanahu wa ta'ala. Menafikan sifat-sifat tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan tentang suatu sifat. Allah sebutkan dalam kitabnya tentang suatu sifat. Lalu ia nafikan. Ia nafikan. Tidak demikian. Sifat ini tidak tepat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ini tidaklah pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lebih tahu tentang apa yang pantas untuk Allah? Apakah Allah sendiri atau manusia? Qula antum a'lamu amillah. Kalian lebih tahu atau Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati, menyebutkan suatu sifat tentang dirinya, maka ia subhanahu wa ta'ala pastilah menyebutkan suatu hal yang pantas untuknya. Suatu hal yang pantas untuknya. Bagaimana kita bisa mengatakan hal tersebut tidak pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, bagaimana kita bisa mengatakan bahwasanya hal tersebut tidaklah pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, tindakan menafikan sifat, meniadakan, menghapuskan suatu sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, adalah termasuk dari ilhad, ya, termasuk dari ilhad, termasuk dari ilhad. Demikian pula, baik yang menafikan seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ada kelompok yang menafikan seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menafikan seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Demikian pula kepada mereka-mereka yang menafikan sebagian sifat, menetapkan sebagian. Sebagian sifat yang menurut mereka tepat, mereka tetapkan. Kemudian sifat-sifat yang lain, yang bagi mereka tidak tepat, mereka tiadakan. Tentunya ini sebuah kesalahan. Ya. Tentunya ini sebuah kesalahan. Bagaimana mereka bisa menjadikan akal mereka sebagai sebuah timbangan? Ya, apakah sebuah sifat tepat atau tidak? Tidak bisa seperti ini. Ya, mereka yang menjadikan akal-akal mereka, tidak boleh seorang menjadikan akalnya sebagai timbangan bagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika mereka mengatakan misalnya, ini sebagian sifat-sifat yang kami tetapkan adalah sifat-sifat yang tidak mirip dengan makhluk. Sedangkan sifat-sifat yang lain yang kami nafikan adalah sifat yang mirip dengan makhluk. Kita katakan kedua-duanya adalah sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kedua-duanya adalah sebuah sifat, ya, sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang dirinya. Apa perbedaannya? Kalau kalian bilang yang satu tidak mirip dengan makhluk, maka yang lain juga tidak mirip dengan makhluk. Ya, kesamaan. Kesamaan dalam nama, ya, tidaklah menjadi berarti kesamaan dalam, ya, sepenuhnya kaifiahnya. Ya, kesamaan dalam sepenuhnya kaifiahnya. Ya. Jika Allah Ta'ala Allah anil masawailahil masala'ala. Sebagai percontohan saja. Ya. Sebagai percontohan saja. Kaki. Kaki manusia. Kaki hewan. Gajah misalnya. Kaki nyamuk. Kaki meja. Seluruhnya kaki. Akan tapi apakah seorang ya, mengatakan mereka semua sama. Tidak. Tidak sama antara kaki-kaki tersebut, ya, antara kaki tersebut. Ini antara sesama makhluk. Masih sesama makhluk. Ya. Maka bagaimana pula antara Al-Khaliq dengan makhluk? Tentunya suatu hal yang sangat berbeda. Tentunya suatu hal yang sangat berbeda. Kemudian kita lanjutkan. Fanafyu sifat ilhad. Maka menafikan sifat adalah ilhad. Li'annahu mailun anil haq. Wanhiraf anil haq. Karena ia adalah tindakan berpaling. Atau menyimpang dari kebenaran. Serta inhiraf anil haq. Serta menyimpang dari kebenaran. Ya, mail dan inhiraf. Ya, artinya hampir sama. Fa ahlul jahiliyah yulhiduna fi sifatillah. Maka ahlul jahiliyah mereka melakukan ilhad. Melakukan penyimpangan dalam sifat Allah Ta'ala bimakna annahum yajhadunaha wa yanfunaha anillah. Dengan makna, di antara mereka ada yang yajhadunaha. Mereka menentang, mengingkari sifat tersebut. Mengingkari sifat tersebut dari Allah Ta'ala. Wa dalil dzalika qawlu Ta'ala. Sedangkan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa ma kuntum tastasiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhannantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tapi kalian tidaklah mampu menutupi apa-apa, atau tidak mampu menutupi bahwasanya pendengaran kalian akan memberi kesaksian untuk kalian, memberi kesaksian atas kalian. Demikian pula penglihatan dan kulit-kulit kalian. Akan tetapi kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala la ya'lamu katsiran mimma sa'malun. Allah tidak mengetahui banyak dari apa-apa yang kalian amalkan. Haitsu dhannu, di mana mereka mengira annallaha la ya'lamu katsiran min amalihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengetahui banyak dari hal-hal yang mereka amalkan. Fanafu sifatul ilmi anillah. Maka mereka menafikan, meniadakan serta mengingkari sifatul ilm anillah. Ya, sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meniadakan sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ada di antara sebagian mereka atau sebagian kaum muslimin yang melakukan kesalahan yang sama, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, menafikan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sifat ilmu ini, ya, bukan sifat ilmu ini, mungkin sifat-sifat yang lain, sifat-sifat yang berkaitan dengan zat, sifat-sifat zati yang misalnya dinafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebagian sifat-sifat ya fi'liyah dinafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka mengira atau mereka merasa bahwasanya dengan tindakan tersebut, dengan tindakan menafikan sebagian sifat, mereka telah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari al-mathil, dari keberadaan Allah ya serupa dengan hambanya. Hal seperti ini ya, tindakan mereka menghapuskan sebagian sifat-sifat Allah dengan dakwaan bahwasanya itu ada sifat yang mirip dari makhluk, mirip dengan makhluk, adalah muncul karena kepala mereka dari awal sudah memikirkan sifat Allah dengan cara, dengan bentuk sifat makhluk. Ya, dengan bentuk sifat makhluk. Ketika Allah menyebutkan tentang suatu sifat, misalnya tangan. Ya, misalnya tangan atau misalnya al-ulu, tinggi. Allah disifat dengan suatu sifat, mereka memikirkan tangan makhluk. Dalam pikiran mereka, ya, alam bawah sadar mereka memikirkan tangan-tangan makhluk, tinggi-tingginya makhluk. Sehingga ketika suatu hal adalah hal yang mirip dengan makhluk dalam pikiran mereka, mereka nafikan. Padahal hal ini tidak perlu dipikirkan seperti itu, ya. Kalau seorang meyakini bahwasanya pada dasarnya seluruh apa yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya, maka bagaimana kita bisa mengatakan ini mirip makhluk, ini tidak mirip dengan makhluk. Ini mirip dengan makhluk, ini tidak mirip dengan makhluk. Seluruhnya tidak mirip dengan makhluk. Seluruhnya tidak mirip dengan apa yang ada pada makhluk. Makhluk dengan kekurangannya, dengan segala kekurangannya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kesempurnaannya. Jadi pemikiran seperti ini, at-tashbih, di mana mereka membagaimanakan Allah dengan bentuk makhluk, ya, membagaimanakan Allah dengan bentuk makhluk, menimbang apakah sifat ini layak bagi Allah Subhanahu wa taala atau tidak dengan bentuknya pada makhluk, itu adalah sebuah kesalahan tersendiri. Itu adalah sebuah kesalahan tersendiri. Kemudian ia akan melahirkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Ada yang berhenti sampai situ saja, hanya membagaimanakan Allah dengan makhluknya. Ada yang kemudian lanjut kepada karena tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluknya dalam pikiran, dalam bentuk yang sudah salah, mereka melakukan takwil. Mereka melakukan taktil dengan menghapus-hapus sebagian sifat. Ya. Ini ya kesalahan ini, kesalahan di mana seorang bayangkan Allah dengan bentuk makhluk adalah sebuah kesalahan yang menyebabkan berbagai kesalahan dalam memahami asma wa sifat. Adapun ke pemahaman yang benar adalah laisa kamitslihi syai. Dari awal hal seperti ini harus diingat. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya tangan atau hal-hal yang lain yang Allah sebutkan, ya Allah sebutkan tentang dirinya, jangan dibayangkan makhluk dengannya, jangan dibayangkan apakah itu pantas pada makhluk atau tidak, ya apakah itu pantas pada makhluk atau tidak, ya hal-hal mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala, mempertanyakan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dengan mustahilnya hal tersebut terjadi pada makhluk adalah buah dari tindakan seorang meyakini bahwasanya hal tersebut terjadi pada Allah sebagaimana terjadi pada makhluk. Ya, sebagaimana terjadi pada makhluk. Kalau Allah turun ke langit dunia, terus arsnya kosong dong. Berarti ada yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ada yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berada di atas berarti tidak, berarti yang kanan dan kirinya kosong dong. Kalau Allah berada di atas berarti yang bawahnya kosong. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya setiap sepertiga malam terakhir, sedangkan ya sepertiga malam terakhir itu terus-terus menerus berputar, ya terus berputar di setiap tempat di muka bumi. Berarti kapan Allah Subhanahu Wa Taala naik ke atas arsy? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya lahir dari apa? Lahir dari mereka mentasybih sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah menyebutkan Allah turun ke langit dunia, yang zurabuna ila samai dunia. Ya, sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pikirkan caranya dengan cara makhluk. Ya, mereka pikirkan dengan caranya cara makhluk. Ketika Allah disebutkan ya, bahwasanya ia berada di atas, dipikirkan atas dengan atas makhluk. Kalau atas berarti enggak samping, berarti enggak bawah, berarti enggak kanan kiri. Ya, ini merupakan sumbernya kesalahan. Ya, sumbernya kesalahan ketika orang sudah mulai memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan cara pandang ia terhadap makhluk. Cara pandang ia kepada makhluk. Dan ini adalah kesalahan ya yang sayangnya sangat banyak tersebar. Sangat banyak tersebar di antara manusia ya, ketika mereka mulai menggunakan akal mereka, tahkimul uqul, menjadikan akal mereka sebagai penghakim, sebagai pemutus apakah sebuah syariat pantas diterima atau ditolak. Ya. Tidak demikian. Akal yang sehat selalu mencocoki ya syariat, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, akal yang sehat selalu mencocoki syariat. Misalnya dalam masalah Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Bagaimana kita bisa memperkirakan bentuk Allah turun? Bagaimana kita bisa memperkirakan bentuk Allah berada di atas? Ketika kita tidak mengetahui ya zat Allah, tidak mengetahui ya kaifiahnya. Ketika kita tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Allah sifatkan. Kecuali kita mengetahui tentang Allah, tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali apa-apa yang ia sifatkan. Kenapa? Karena mengetahui bagaimananya sesuatu, ya, bagaimana mengetahui bagaimananya sesuatu tentunya berkaitan dengan mengetahui bagaimana bentuk zatnya. Ya, kita mengetahui mobil berjalan dengan unta berjalan. Ya, ta'ala Allah anil masir. Kita walillahil masalul a'la ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Mobil berjalan, rodanya berputar. Rodanya berputar. Goyang-goyang enggak lurus saja. Kecuali kalau jalannya bolong-bolong. Unta berjalan, kakinya satu diangkat, satu ditaruh, satu diangkat, satu ditaruh, satu diangkat, satu ditaruh. Bagaimana kita bisa mengetahui ini berjalannya mobil, bahwasanya mobil tersebut berjalan dan bahwasanya unta tersebut berjalan? Ya. Kalau misalnya orang yang cuma tahu unta, dibilang ada kendaraan yang bisa berjalan tanpa bergoyang, lurus aja gitu, dia akan berpikir tidak mungkin. Kenapa? Karena kan kalau berjalan kan harus diangkat satu, ditaruh satu, diangkat satu, ditaruh satu. Pasti bergoyang. Kenapa orang tersebut tidak bisa mengetahui bagaimana berjalannya mobil? Karena dia tidak pernah melihat mobil. Ya, ta'ala masir. Ini hanya sama makhluk. Hanya sesama makhluk. Apalagi antara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang tahu bentuknya Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa di antara kita yang mengetahui tentang zat Allah selain dari apa-apa yang Allah sifatkan tentangnya? Tidak, kita tidak mengetahuinya. Bagaimana lalu kita bisa menafikan sebagian sifat-sifat tersebut? Bagaimana kita bisa menentang sebagian hal-hal yang datang dari hadis yang sahih atau dari ayat Al-Quran tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Ini seharusnya akal yang sehat harusnya jalannya seperti ini. Akal yang benar-benar sehat harusnya jalannya seperti ini. Ya. Akal yang sehat harusnya jalannya seperti ini. Akan tapi ketika akal sudah dimasuki berbagai syubhat-syubhat, ya, berbagai bacaan-bacaan rancu yang dibuat awalnya oleh orang-orang kafir, lalu dimasukkan ke dalam berbagai disiplin ilmu Islam, disusupkan, ya, maka akal yang sehat tersebut terkadang rusak. Butuh untuk kembali dibenarkan dengan at-taslim, dengan berserah diri kepada nas-nas yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, tidak memikirkannya, ya. Tidak memikirkannya. Barang siapa di antara kita yang merasa alhamdulillah masih bisa memahami hal ini dengan benar, dengan baik, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih menjaga, ya, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih menjaga kita dari masuknya syubhat-syubhat seperti ini. Ya, sedikit kita lanjutkan. Ya, bahasan asma wa sifat sebenarnya bahasan yang, ya, sangat-sangat panjang dan harus, ya, butuh kepada waktu yang panjang, terutama karena hal ini banyak terjadi kesalahan di sekitar kita. Kemudian wahada wajhu syahid min al-ayat. Ini adalah sisi syahid dari ayat. Li'anna al-ilma sifatun 'azima min sifatillah subhanahu. Karena ilmu adalah sifat yang agung dari sifat Allah taala. Fa huwa ya'lam kulla syai'. La yakhfa 'alaihi syai' min a'mali 'ibadihi wa min ghairiha. Maka ia mengetahui segala sesuatu. Tidak tersembunyi atasnya sesuatu pun dari amalan hamba-hambanya. Wa min ghairiha, dan selainnya, selain dari amalan-amalan hambanya. Ya'lamu ma fis samawati wal ard, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan. Serta apa-apa yang kalian nampakkan. Ya'lamu ma kana wa ma yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, ya, apa yang telah terjadi saat ini, wa ma yakun, apa yang akan terjadi berikutnya, wa ma lam yakun, law kana kaifa yakun. Dan apa-apa yang tidak terjadi, seandainya ia terjadi bagaimana akan terjadinya. Artinya intinya pokoknya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Mengetahui segalanya, yang terjadi, yang tidak terjadi, yang mungkin terjadi, yang akan terjadi, semua hal Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Fa ilmuhu subhanahu wa ta'ala syamilun muhitun bi kulli syai'. Maka ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu. Wa man dhanna annahu la ya'lam ba'da a'malihi fa innahu yakunu mulhidan fi sifatillah nafiyan li sifatil 'ilm. Dan siapa yang tidak mengetahui, siapa yang menyangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengetahui sebagian amalannya, maka sebagian amalan para hamba tersebut, maka ia adalah mulhid dalam sifatullah, ya, menafikan sifat al-ilm. Ya. Di antara orang-orang yang mengaku muslim, ya, ada yang mengira bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya, ada yang mengaku atau menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengetahui amalan para hamba kecuali setelah terjadinya. Ini adalah gulatul qadariyah, para ahli para qadariyah yang gulu di masa lalu, ya. Qadariyah di masa lalu yang mana bahkan mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala perkara suatu perkara sebelum terjadinya. Itulah yang disebutkan oleh yang diceritakan kepada Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar mengatakan bahwasanya amalan mereka tidak ada faedahnya. Amalan mereka tidak ada faedahnya sampai mereka percaya terhadap takdir. Sampai mereka percaya terhadap takdir. Summa qala jalla wa ala, kemudian Allah taala firman, "Dzalikum dzannukum allazi dzantum bi rabbikum ardaakum." Demikianlah sangkaan yang kalian sangka terhadap Rabb kalian. Ardaakum ay auqaakum fir rada wa huwal halak. Ardaakum yaitu hal tersebut telah membinasakan kalian. Fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Fadalla ala anna man nafa sifatan min sifatillahi subhanahu wa ta'ala annahu mutasyabbih bi ahli jahiliyah. Maka ini menunjukkan siapa yang menafikan sifat dari sifat Allah taala. Menafikan sifat dari sifat Allah taala, annahu mutasyabbih bi ahli jahiliyah, maka dalam hal itu ia telah menyerupai ahlul jahiliyah. Ia telah menyerupai ahlul jahiliyah. Bedanya apa? Bedanya satu sifat dengan sifat yang lain. Secara ini sama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah taala Subhanahu wa taala menyebutkan, lalu mereka ingkari. Ya. Tetapi ahlul jahiliyah dahulu tidak membaca Al-Qur'an. Tidak mempercayai Al-Qur'an. Sebagian kaum muslimin yang mengingkari sifat sekarang membaca Al-Qur'an, mungkin bahkan menghafalnya. Ya, mungkin bahkan telah menghafalnya, akan tapi menafikan sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an tersebut. Wallahualam. Annahu mutasyabbih bi ahli jahiliyah mutawa'ad bi asyaddil wa'id, maka ia mirip dengan ahli jahiliyah dan ia terancam dengan ancaman yang sangat keras. Fa'ala hadza yakunu nufatus sifat minal jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wal maturidiyah qad warisu hadhihi al khisal al qabiha min ahli jahiliyah. Oleh karena itu para nufatus sifat, ya, orang-orang yang menafikan sifat, menafikan, meniadakan, menghapuskan sebagian sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, baik menghapuskan seluruhnya ataupun menghapuskan sebagian dan menetapkan sebagian, ya, dari kalangan Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah ataupun Maturidiyah ataupun firqah-firqah lainnya, mengaku ia dari firqah apapun, ya, mengaku ia dari kelompok apapun, jika lo ia melakukan hal seperti ini, menafikan, menghapuskan sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertetapkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis yang sahih yang sampai kepadanya, qad warisu hadhil khasla al-qabiha min ahli jahiliyah, mereka telah mengambil kebiasaan yang buruk ini sebagai warisan dari ahli jahiliyah, menjadikannya sebagai sifat mereka, padahal ia adalah sebuah hal yang diwariskan oleh ahli jahiliyah dahulu. Wa annahum muta'arraduna biha li hadzal wa'id syadid, dan bahwasanya mereka terancam dengan ancaman yang keras ini. Li annahum dhannu billahi dhanna sya', karena mereka mengira pada Allah dengan prasangka yang buruk. Wa min al-ilhad fi sifat, di antara bentuk ilhad lainnya dalam sifat, ya. Tadi kita yang kita bahas adalah ilhad dengan bentuk an-nafi, menafikan. Di antara bentuk ilhad lainnya dalam sifat adalah ta'wiluha wa sarfuha an ma'naha sahih. Mentakwilnya dan ya mengarahkannya keluar dari maknanya yang benar, ila maknan batil, kepada makna yang batil. Ketakwil istiwa bil istila, seperti mentakwilkan istiwa dengan istila, ya, sebuah takwil yang tidak berdasarkan dalil, ya. Dalam ilmu, ya, usul fiqh, mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan takwil, ya, akan tetapi, ya, bahkan dalam ilmu tersebut dijelaskan juga syarat-syarat bolehnya takwil. Di antara syaratnya adalah bahwasanya ia tertetapkan secara bahasa. Sedangkan istiwa tidak ada sama sekali tertetapkan dalam bahasa bahwasanya ia bermakna istilah. Hanya ada satu atau dua bait yang diriwayatkan dan tidak diketahui siapa yang mengatakannya. Apakah ia benar-benar orang ahli bahasa atau tidak? Ya, dari sisi ini saya sudah salah. Istiwa sudah bermakna ulum, itu adalah suatu hal yang sudah maklum dalam bahasa Arab. Mengalihkannya kepada bahasa lain tanpa, ya, mengalihkannya kepada bahasa kepada makna lain yang tidak ada dalilnya. Ini satu. Yang kedua, di antara sifat-sifat syarat-syarat lainnya yang tidak terpenuhi pada mentakwil istiwa, karena istilah juga bahwasanya takwil haruslah terjadi dengan syarat bahwasanya makna asalnya tidak bisa tertetapkan pada lafaz tersebut. Makna asalnya tidak bisa tertetapkan pada lafaz tersebut, maka diganti kepada makna yang ditakwil. Akan tapi istiwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita bisa mengetahui makna tersebut tidak bisa terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, sedangkan kita tidak mengetahui tentang zat Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui kitabnya ataupun melalui sunnah rasulnya. Dan tidak ada dalam nas-nas tersebut yang menafikan istiwanya dan mengganti dengan istilah ini. Ya. Oleh karena ini baru dua syarat saja. Baru dua syarat di antara syarat-syarat tersebut sudah dilanggar. Belum lagi syarat-syarat yang lainnya. Oleh karena tidak ada alasan untuk mentakwilnya seperti ini. Tidak ada alasan untuk mentakwilnya seperti ini. Wal yad bil qudrah, ya, tangan dengan kekuasaan. Mereka bilang kalau tangan mirip dengan makhluk, kekuasaan enggak mirip dengan makhluk. Makhluk punya kuasa. Ya, makhluk juga punya kekuasaan. Sebagaimana Allah sebagaimana, ya, makhluk punya tangan, makhluk juga punya kekuasaan. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau mereka bilang tapi kuasanya tidak mirip dengan kuasa makhluk, maka kita katakan tapi tangan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mirip dengan tangan makhluknya, tidak ada kemiripan. Apa susahnya mereka bisa ketika masalah al-qudrah mereka terima? Enggak sama kekuasaan makhluk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama kemampuan makhluk dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kalau bagian tangan tidak mau mereka? Ya, sama juga tangan juga tidak, ya. Maka tangan juga tidak sama antara Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika para ulama membahas tentang masalah, ya, tentang masalah orang yang menafikan sebagian sifat dan menetapkan sebagian lainnya, ya, dengan alasan bahwasanya sifat-sifat yang mereka tetapkan tidak mirip dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan sifat-sifat yang kalian nafikan juga tidak mirip dengan Allah, dengan tidak mirip dengan makhluknya. Sifat-sifat mereka, ketika mereka mengatakan sifat-sifat yang mereka sebutkan tidaklah mirip dengan makhluk, dalam mirip padanya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, maka kita katakan sifat-sifat yang kalian nafikan juga tidak mirip antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk padanya. Kemudian ilhad fiha tafwid ma'naha ila Allah, demikian pula di antara bentuk ilhad padanya adalah menyerahkan makna kepada Allah, ya, hanya mengimani lafadznya saja, adapun maknanya itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, tidak demikian. Kita mengetahui, mengimani, ya, secara lafadznya dan juga secara maknanya, akan tapi tidak mengetahui, yang tidak kita ketahui adalah kaifiahnya. Al-istiwa ma'lum wal kaif majhul, al-istiwa ma'lum. Ya, ketika Imam Malik tanya tentang makna istiwa, ia berkata al-istiwa ma'lum. Ya, istiwa maknanya adalah hal yang diketahui. Beliau tidak mengatakan al-istiwa ilmu indallah, tidak demikian. Al-istiwa ma'lum, akan tapi wal kaif majhul, akan tapi yang tidak diketahui adalah al-kaifiyahnya, bagaimananya istiwa. Maknanya kita tahu, akan tapi bagaimana bentuknya tidak, bagaimana kaifiyah tidak kita ketahui. Wajahdu ma'naha allati tadullu 'alaiha nususuha, serta mengingkari maknanya yang ditunjukkan oleh nas-nasnya. Ya. Ini pembahasan tentang hari ini, insyaallah saya cukup dulu sampai sini. Pembahasan tentang asma wa sifat sebenarnya adalah pembahasan yang penting, ya, akan tapi butuh kepada perhatian yang penuh, ya, butuh kepada perhatian yang penuh karena, ya, butuh kepada perhatian penuh karena ada sedikit kesulitan padanya, ya, ada sedikit kesulitan padanya. Di antara kitab yang mudah membahas tentangnya yang dikarang oleh ulama-ulama, ya, zaman sekarang adalah kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, kitab karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Judulnya adalah Al-Qaidul Musla, ya, kaidah-kaidah Al-Qaidul Musla, kaidah-kaidah tentang, ya, yang berisi kaidah-kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Telah ada syarah-syarah terhadap kitab tersebut. Mudah-mudahan kita bisa membacanya, ya. Mungkin setelah kitab ini atau setelah kitab yang berikutnya, ya, mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk membaca kitab tersebut dalam ta'lim kita. Allah taala ala wa alam, cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.